Katanya Dilan jangan rindu. Itu berat, kamu gak akan kuat. Katanya Syuban boleh rindu, asal rindu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma mada ya wasi'al karami. Wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Laksama Dilan berat bukan rindu, tapi istiqomah berjamaah lima waktu. Bilaksama Dilan yang berat bukan rindu, tapi sholat tahajud tiap malam jam satu. Bilaksama Dilan yang berat bukan rindu, tapi berbuat dosa pada ayah dan ibu. Bilaksama Dilan yang berat bukan rindu, tapi berbuat zina nuruti hawa nafsu. Bukan rindu yang berat, tapi hitungan amal ketika di akhirat. Bilang sama Dilan, bukan rindu yang berat, tapi siksa neraka bila kita maksiat. Bilang sama Dilan, bukan rindu yang berat, tapi di alam kubur pertanyaan malaikat. Bilang sama Dilan, bukan rindu yang berat, tapi hari kiamat tidak dapat syafaat. Yeah. bilang sama Dilan.